Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ala wa ala quwwati illa billah wa ta'ala. Ayat yang terakhir kita baca, wa innahu ala dhalika lasyahid. Wa innahu lebih di sini sebagai menyatakan ya'udu ala Allah. Jadi wa innallaha ala dhalika lasyahid. Pendapat yang kedua menyatakan aku di sini kembali kepada al-insan. Jadi takdirnya wa innal insan ala dhalika lasyahid. Ada penisim syarah, dari kembali kepada kanud, kembali kepada kunudul insan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sungguh menyaksikan banyaknya kekufuran al-insan terhadap nikmat-nikmatnya. Atau yang kedua, dan sungguh seorang insan dia sendiri merusak mempersaksikan ya dirinya banyak mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh rahimahullah ta'ala menyatakan ayat ini bisa untuk mencakup dua-duanya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, menyaksikan apa yang ada pada Bani Adam, pada hati Bani Adam yang banyak mengkufuri nikmat Allah, dan juga menyaksikan amalan Bani Adam yang banyak mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sendiri sebagai manusia juga seorang insan mempersaksikan demikian. Ya dirinya mempersaksikan bahwasanya banyak mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak mengakui di dunia, tapi nanti di akhirat mesti dia akan mempersaksikannya. Ya ketika lisan-lisan mereka, tangan-tangan mereka, kulit-kulit mereka, kaki-kaki mereka bersaksi. Nah, ayat berikutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu, kata Syekh rahimahullah, ayyal insan. Dan sesungguhnya insan, sesungguhnya manusia, lihubbil khair, memiliki kecintaan kepada harta, tersyadid, sungguh. Ya, sungguh. Sangat-sangat besar kecintaan dia kepada harta. Al-khair dalam ayat ini bermakna harta. Bukan kebaikan, tapi harta. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, al-khairu huwa al-mal. Khair dalam ayat ini bermakna harta. Wa innahu lihubbil khair, ini wa innahu wa innal insan lihubbil mali lasyadid. Ya, seorang itu kecintaannya kepada harta sungguh-sungguh sangat besar. Kama qala Allah ta'ala, ya harta di apa khair sebermana harta, seperti dalam ayat yang lain. Dalam saat ayat wasiyah. Kutiba alaikumul qital, kama qala Allah ta'ala, kutiba alaikum, dan diwajibkan atas kalian, idza hadara ahadakumul maut, jika datang kepada seorang kalian kematian, in taraka khairan, jika dia meninggalkan khairan, maksudnya adalah al-mal. Ya, khair di sini artinya al-mal. In taraka khairanil wasiyyatu, diwajibkan atas dia jika datang kematian kepadanya dalam keadaan dia meninggalkan harta untuk berwasiat. Ay in taraka malan katsira. Kutiba, ya, diwajibkan atas dia kalau datang kematian dan meninggalkan harta yang banyak, diwajibkan untuk berwasiat. Asyahid apa? Khair bermana al-mal. Khair kadang bermana mal. Wa innahu ay al-insan lihubbil khair yang lihubbil mal lasyadid. Sungguh manusia itu kecintaannya kepada harta sungguh-sungguh sangat besar. Qala wal khairu wal mal. Khair dalam arti bermana harta. Wal insanu hubbuhu lil mali amrun zahirun. Seorang insan itu jenis manusia semuanya. Kecintaannya kepada harta itu perkara yang zahir, yang nampak. Qala Allah Ta'ala wa tuhibbuna al mala hubban jamma. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wala takadu tajidu ahadan yaslamu minal hubbi syadidi lilmah. Kata si rahimahullahu ta'ala, hampir-hampir kamu tidak dapati seorang pun yang selamat dari kecintaan yang sangat kepada harta. Wala takadu, ini hampir-hampir engkau tidak akan dapati, wala takadu tajid, seorang yang yaslamu, yang selamat dari kecintaan yang sangat kepada harta. Amal hub, adapun semata-mata cinta kepada harta, amal hub maksudnya, adapun semata-mata cinta kepada harta, mutlaqul hub, semata-mata cinta kepada harta, fahadha thabitun likulli ahad. Ini ada pada semua orang. Semua orang cinta kepada harta. Ma min insanin illa wahibul mala. Tidak ada satu orang pun kecuali akan cinta kepada, senang kepada harta. Senang kepada harta. Qala lakinna syiddata laysat likulli ahad. Tetapi kecintaan yang sangat itu tidak pada semua orang. Kalau semata-mata cinta, senang harta, semuanya demikian. Tapi kalau masalah syiddahnya, sangat-sangat senangnya pada harta, tidak semua demikian. Ba'dun nas yuhibbul mal alladhi taqumu bihi kifayah wa yastaghni bihi an ibadillah. Sebagian orang senang kepada harta, yang penting bisa mencukupi kebutuhannya. Takum bil yakifai maksudnya yang penting ya keberadaan harta tersebut bisa mencukupi dia dan keluarganya. Wa yastaghni bihi sehingga dia bisa merasa cukup dengannya an ibadillah. Merasa cukup maksudnya tidak butuh kepada hamba-hamba Allah. Ini yang dipanjatkan dalam doa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Yang penting ada buat makan kebutuhan sehari-hari. Jadi yang dikatakan dalam hadis, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Kafafannya ini cukup untuk kebutuhannya sehari-harinya. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atah. Dan Allah berikan qana'ah dia dari dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kafaf, jadi walaupun tidak ada lebih tapi cukup untuk kebutuhannya. Kafafat. Qala, itu sebagian orang. Betul ada pada dia cinta kepada harta, tetapi ya sekedar untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang penting dia bisa merasa cukup dari manusia. Tidak mengemis-ngemis meminta-minta mengharapkan dari manusia. Yastaghni bihi ibadillah. Qala wa badun nasi yuridu akthara. Tapi sebagian orang ingin lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Bukan sekedar untuk kecukupan, tapi bisa lebih dari sekedar kecukupan. Wabadunna, sebagian orang lagi, yurid awsa' wa awsa'. Ya, lebih dari itu lagi. Ya, ingin. Seperti yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law kana li ibni Adam wadi min dhahab, lahaban yakuna lahu wadiyan." Seandainya seorang Bani Adam memiliki satu gunung Uhud emas, satu lembah emas, ini saja dia akan mengharapkan memiliki dua lembah emas. Yurid ak awsa wa awsa. Kana ibni Adam wadi min dhahab, lahaban yakuna lahu wadiyan. Qala, fal muhim anna kulla insanin fa innahu muhibbun lil khairi ilal mal. Yang terpenting adalah kita dapatkan satu kesimpulan bahwasanya semua insan, semua manusia, jenis manusia ada kecintaan kepada harta. Muhibbun lil khairi maksudnya lil mal, ada kecintaan kepada harta. Lakinna shiddata takhtalif. Tapi kalau masalah besar kecilnya kecintaan dia itu berbeda-beda. Syiddah dan husnnya, kecintaan yang sangat kepada harta berbeda-beda. Tidak semua orang memiliki kecintaan yang sangat kepada harta, berbeda-beda. Wa yakhtalifu fiha an-nas min syakhsin li akhar. Berbeda-beda. Iya, antara kecintaan seorang kepada harta kepada yang tersu dengan lain beda-beda. Yang ini sangat cinta kepada harta, yang ini di bawahnya, ini yang penting dia dapat harta cukup untuk kebutuhan dia dan keluarganya. Bisa menjaga iffah, kehormatan dia dengan keluarga dari manusia. Qala, thumma inna Allah ta'ala dhakara al-insana halan la budda lahu minha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia tentang satu keadaan yang mesti dia itu mengalaminya. Mesti keadaan tersebut datang kepada dia. Faqala, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Yani, fayamadu lidhalik. Apakah dia tidak tahu? Apakah dia tidak yakin? Apabila dikeluarkan apa yang di kuburan, maksudnya ketika ditiup Israfil sangkakala yang dengannya manusia berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala yang melibat. Faya amal lillahi, kalau dia yakin bahwasanya dia akan dikeluarkan dari kuburnya, dia akan ya'mal lillahi, dia akan beramal untuk hari tersebut, hari dibangkitkan dari Allah subhanahu wa ta'ala kubur-kubur. Wala yumkinu hammuhul mala. Tidak mungkin yang dia jadikan perkara utama yang penting adalah harta. Kalau dia yakin akan adanya hari al-ba'ats dikeluarkan dari kubur. Rahimahullahu ta'ala. Artinya apa? Artinya sebab yang tersebab zuhud di dunia wal qana'ah bima atallahu subhanahu wa ta'ala tahullah, ya, sebab untuk menghindar dari al-hubus syadid di dunia, di lemal adalah ini, adalah tadakkur al-akhirah, mengingat-ingat akhirat, mengingat-ingat akan adanya hari dibangkitkan dari kubur. Qala, afala ya'lamu ay yatayaqqanu. Tidakkah dia yakin? Yani ilmu yakin. Tidak dia tahu ini dengan keyakinan maksudnya. Tidakkah dia tahu? Ya, tidakkah dia yakin? Idza bu'thira ma fil qubur ay nushira wa udhira. Iya, dikeluarkan, ditampakkan apa yang dikubur. Fa inan nas yakhrujuna min kuburihim li rabbil alamin. Nanti manusia akan keluar dari kubur-kubur mereka menuju Rabbil Alamin. Ka'annahum jaradun muntashir. Ya, seakan-akan mereka adalah belalang yang berterbangan. Yang tersebar. Yakhrujuna jami'an bi sayhatin wahidah. Ya, mereka semuanya keluar dengan satu tiupan sangkakala. Qala ta'ala, in kanat illa sayhatan wahidah. Ya, tidaklah itu kecuali hanyalah satu tiupan. Oleh Israfil, fa'idahum, maka mereka pun jami'un, semuanya mereka manusia, min awalihim ila akhirihim, ladaina muhdarun, akan dikumpulkan, dihadirkan di sisi, di hadapan kami. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan, illa sayhatan wahidah, maksudnya adalah tiupan sangkakala Israfil. Ya, ketika tiup sangkakala yang di situ, ya, dibangkitkan dari kubur, semuanya keluar, ya, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dimaksud dengan ayat, idza bu'thira ma fil kubur. Namallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.